والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan kembali kutub minan Samail Muhammadiyah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita masih dalam bahasan hadis fil akhlak, hadis-hadis seputar akhlak. Dan kita sudah membaca hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk di hadis yang keempat. Nah, qala rahimahullah, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan surat yang hasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna likulli jinnin khuluqan. Sesungguhnya di setiap agama itu ada akhlak. Yang dikhususkan dengannya atau yang mayoritas dengannya. Wa khuluqul Islam al-haya'u. Dan akhlaknya Islam itu adalah al-haya', rasa malu. Jadi di sini menunjukkan pentingnya kedudukan al-haya pada seorang muslim. Memiliki sifat malu pada perkara-perkara yang memang disyariatkan untuk malu. Al-haya khairun kullu. Rasa malu itu baik semuanya. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak datang dengan kebaikan. Nanti akan dibahas ada bab khusus tentang masalah rasa malu itu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada perkara-perkara yang kemudian dilarang seorang untuk malu. Misalnya dalam rangka ta'alumul ilm, belajar. Dia malu, maka dilarang malu dalam rangka belajar. Nah, karena salah satu yang tidak bisa mendapatkan itu adalah mustahil, orang yang malu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dia juga tidak boleh malu. Takallam bil haq, berbicara dengan kebenaran, menjelaskan kebenaran. Ya. Juga tidak boleh malu seorang. Tahu. Ini kawan Medina, semua termasuk min syu'abil iman, lalu termasuk cabang dari keimanan. Al-haya syu'batun min al-iman. Nah, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan wa khuluqul haya min afdalil akhlaq wa jalliha. Akhlak rasa malu, ya, rasa malu termasuk akhlak yang paling mulia. Wa adhamiha qadran, dan yang paling besar kedudukannya. Wa aktsariha naf'an, dan yang paling banyak manfaatnya. Itu al-haya, akhlak yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling besar kedudukannya, yang paling banyak manfaatnya. Bal huwa khasatul insaniyah, itulah haya itu kekhususan untuk manusia. Faman la haya fihi laysa ma'hu min al-insaniyah. Barang siapa yang tidak punya rasa malu padanya, tidak ada bersamanya dari kemanusiaan. Illa lahm wa dam, kecuali hanya daging dan darah. Wasmatuhum zahir, dan bentuk dia secara zahir, hanya zahirnya tok. Sejatinya dia bukan manusia karena tidak ada rasa malu padanya. Nah, tidak ada kebaikan ini. Ini khuan fidina anzani wa a'azakum. Sehingga Rasul menyatakan ila lam tastahi fasna maksita. Kalau kamu tidak malu, maka kerjakan semaumu. Rasa malu itulah yang menghalangi seorang untuk berbuat dosa. Rasa malu, malu kepada Allah. Walau la hadal khuluq, seandainya bukan karena akhlak ini, akhlak yang rasa malu ini, ramyu qawif, maka tamu tidak akan dijamu. Walam yufau bil wa'd, maka tidak akan dipenuhi janji itu. Walam tu ajal amanah, amanah tidak akan ditunaikan. Nah, jika tidak ada rasa malu, jika kamu tidak malu, bersama kita berbuat semaumu, ini bukan mempersilahkan. Nah, maka khuan fiddin azani wa azakumullah, al-haya itu khuluqul Islam, akhlaknya Islam. Maka tadi disebutkan min a'udhumiyah qadrun, yang paling besar kedudukannya. Afdhaluha, yang paling afdhal. Kemudian di hadis yang kelima, qala innal mu'mina yudriku bi husni khuluqi darajata sahib al-qa'im. Hadis sahih Abu Dawud. Sesungguhnya orang yang beriman itu akan mencapai dengan kebaikan akhlaknya derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang menjalankan sholat. Nah, seorang yang berakhlak baik dia akan mencapai derajatnya orang yang berpuasa, orang yang menjalankan sholat malam. Sebagaimana kita ketahui, orang yang berpuasa, orang menjalani sholat malam itu capek, berat. Nah, berat untuk bangun di malam hari menjalankan sholat sunnah. Nah, dalam keadaan kebanyakan orang di sekitar ini masih nyenyak dalam tidurnya, ini berat. Perlu perjuangan. Nah, di malam hari tidak ada orang menghentikannya. Nah, diselimuti rasa berat, mungkin juga kenyil. Tapi dia tetap bangun dari tidurnya dan menjalankan qiyamul lail. Mungkin pula orang yang berpuasa di siang hari, pasakoh berat ada badannya. Nah, sehingga pahalanya orang yang berpuasa dan orang menjalankan sholat malam itu luar biasa, karena dia melawan hawa nafsunya. Nah, dalamnya ada termasakoh wa ta'af, rasa berat, ya, amalan berat yang dia jalankan. Baik. Karena Rasul menyatakan khaffatul jannah bil makari, surga itu dilingkupi dengan suatu yang tidak mengenakkan. Puasa di siang hari tidak enak, malam bangun untuk bangun lain juga tidak enak, tapi itulah turikil jannah, jalan menuju surga. Harus ada badannya ta'ab masakab, ya. Harus ada badannya pada jalan menuju kebahagiaan. Harus ada badannya kesusahan, rasa capek. Nah, dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, itu derajatnya sama dengan mereka. Orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, derajatnya sama dengan al-shaim al-qaim. Nah, karena mereka juga sama-sama memerangi hawa nafsunya, sebagaimana yang dia mulai memerangi hawa nafsunya tatkala bermuamalah dengan masyarakat dengan muamalah yang baik, menyelisih mereka, ya, nah, atau mempergauli mereka dengan akhlak yang baik. Ini mereka betul-betul menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya. Sama-sama berat. Seperti as-sha'im wal-qa'im. Nah, orang yang berupaya untuk berakhlak yang baik, bermuamalah dengan baik kepada umat manusia, itu mereka menahan hawa nafsunya. Nah, maka mereka itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa dan menjalankan qiyamul lail. Ini menunjukkan pentingnya akhlak yang baik. Nah, besarnya kedudukan baik akhlak yang baik. Nah, kemudian yang keenam, inna min akmalil mu'mini imanan aksanahum akhlaqan waltafahum bi ahli, rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya pada hari adalah ahsanul akhlaq, yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling lembut dengan keluarganya. Itulah orang yang paling sempurna keimanannya. Dia yang paling bagus akhlaknya, lembut dengan keluarganya. Kita imbas dari akhlak yang baik, sebagaimana yang disebutkan di hadis nomor 3. Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang baik-baik kepada istrinya. Karena mereka itu yang lebih berat untuk mendapatkan kebaikan kita. Baik. Jadi yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian yang ketujuh, qala ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasanin fa inna Allah yubghidul fahishal badi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Dan semuanya Allah membenci al-fahish al-badhi, orang yang fahish, orang yang keji, orang yang al-badhi itu berbicara dengan kekejian. Jadi benci Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang akhlaknya baik, maka dia paling berat timbangannya yaumul qiyamah. Yang menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Nah. Ini juga semakin menunjukkan bahwa kita pentingnya kedudukan akhlak yang baik. Itulah yang bikin berat timbangan amalan kita. Akhlak yang baik dan larangan untuk berucap dengan ucapan-ucapan keji dan juga berbuat dengan perbuatan keji karena akan mendatangkan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yang ke-8, inna min habbikum ilayya aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Semuanya termasuk yang paling besar kecintaannya kepadaku dan yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat, kalian yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar kecintaannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadukum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamah. Rasanya yang paling benci padaku, yang ku paling benci dan yang paling jauh ketukannya dariku pada hari kiamat adalah sarsarun. Sebutkan di situ sarsarun al-muksiruna minal kalam takallufan, orang-orang yang memperbanyak berupaya untuk banyak bicara. Nah, orang-orang yang bersusah payah untuk banyak bicara, membuat majelis. Nah, kemudian berbicara di situ seakan-akan tidak ada majelis kecuali dia harus berbicara. Nah, baik. Seakan-akan tidak ada yang lainnya. Tapi kalau memang di majelis itu orang-orang minta untuk diberikan nasihat, kemudian dia memberikan nasihat, maka tidak mengapa. Nah, ini beda pembahasan. Baik. Orang yang paling dibenci dan yang paling jauh kedudukannya dari Rasulullah SAW adalah orang yang banyak berbicara dalam keadaan takalluf, susah payah itu banyak bicara. Kemudian wal mutasaddiqun al mutakallimun tafasuhan wa ta'zimal nutqihim, orang yang berbicara memfasih-fasihkan bicaranya. Nah, membesarkan pembicaraannya. Baik. Nah, jadi menyusahkan diri untuk berbicara, al-mutasaddiqun dan menyatakan yatakallam, berbicara dengan sepenuh apa mulutnya, seakan-akan dia orang yang paling fasih. Nah, sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan wal mutasaddiqu alladhi yatakallam bi mil'i sidqihi, al mutasaddiqu adalah orang yang berbicara sepenuh sidqihi, yes, apa ujung apa mulutnya. Tajidu yatakallamu wa kanau afsahal arq, kau menjumpai dia berbicara seakan-akan dia orang Arab yang paling fasih. Takaburan wa tabahturan, bersombong. Pemin dalika termasuk yang al-mutasaddiqun man yatakallamu bil-lugha al-arabiyyah amam al-ammah, orang yang berbicara menggunakan bahasa Arab di depan orang awam. Fa'inal ammah la ya'rifuna bihiyah, dalam banyak orang umum tidak tahu bahasa Arab. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Jadi berbicara dengan orang-orang umum dengan menggunakan bahasa Arab, kadang-kadang mereka enggak tahu padahal kita bisa berbicara dengan bahasa yang diketahui oleh mereka. Nah, itu disebutkan amma idza kunta tadrusul li talabati, adapun jika kamu itu tadrusul memberikan pelajaran kepada talabah santri pelajar, bayam bagi anda pakai yang berbicara al-arabi, hendaknya berbicara dengan al-arabiya diajil anta maranahum ala lughah al-arabiya, dengan tujuan untuk melatih berbicara dengan bahasa Arab. Nah, amal amah alladzina la ya'rifuna fala yanbaghi an tatakallam bainahum bil-lughati al-arabiyyah. Adapun orang umum yang tidak, yang mereka tidak mengerti bahasa Arab, fala yanbaghi, tidak semestinya an tatakallama, kamu berbicara bainahum di antara mereka bil-lughati al-arabiyyah, dengan bahasa Arab. Bal takallam ma'ahum bil-lughatihim allati ya'rifun. Dan tapi berbicara bersama mereka dengan bahasa mereka yang mereka ketahui. Nah, ini dari nasihat beliau rahimahullah. Nah, terkadang seseorang berbicara menggunakan bahasa Arab kepada orang-orang umum yang tidak faham bahasa Arab, agar nampak dia paling fasih dalam mengucapkan atau dalam berbicara dengan bahasa Arab. Betul. Kemudian, wal mutafayyikhun, naam, kemudian qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma al-mutakabbirun, qalu haqala al-mutakabbirun, jadi orang yang bersombong. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Naam, orang-orang yang bersombong dalam jalannya, dalam ucapannya, dalam gerak-geriknya. Naam, maka tidak boleh bersombong dengannya. Kata sesungguhnya rahimahullah, li'anul insan basharun, karam insan itu basar manusia biasa. Bayang bagi ayah arif lakut pranasi, hanya dia mengenal kedudukan dirinya, kadar dirinya. Atalo anam Allah alih bimalin, meskipun dia diberikan nikmat Allah dengan harta. Atalo anam Allah alih bi'ilmin, atau diberikan kenikmatan Allah berupa ilmu. Awanam Allah alaih bijahin, atau Allah berikan kenikmatan padanya dengan kedudukan. Bayang bagi ayat tawadhu, hendaknya dia tawadhu. Nah, tawadhunya orang-orang memiliki ilmu, tawadhunya orang-orang memiliki harta, tawadhunya orang-orang memiliki kedudukan, itu yang terutama dibandingkan selain mereka. Nah, maka dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajak bicara dan tidak melihat dan tidak mensucikan di antaranya a'ilun mustakbirun, orang yang miskin dan dia sombong. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk disombongkan. Dan kemudian sombong mungkin pantas atau wajar kalau dia ada sesuatu yang dia sombongkan. Tapi kalau orang miskin kemudian dia sombong, tidak ada sesuatu yang pantas dia sombongkan. maka dia termasuk yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Nah, baik. Jadi, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebagai orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah, yang melkiyamah adalah yang paling bagus akhlak. Baliknya orang-orang yang yang paling jauh kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dibenci dan orang-orang yang banyak berbicara, orang-orang yang memfasih-fasihkan bicaranya, orang-orang yang bersombong dengan apa yang ada padanya. 6. Baik. Kemudian yang ke-9. Qala al-bir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, kebaikan adalah akhlak yang baik. Yang ke-10. Qala ittaqillah aisyuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa'adbi sayyat al-hasanah tamtuha. Dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, tamkhuha, maka akan menghapusnya. Perbuatan baik itu akan menghapus kejelekan. Wa khaliqil nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wa utimmi wa hasanahu. Nah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada. Ketakwaan senantiasa harus kita jalankan, bukan hanya di hadapan manusia. Tatkala kita dilihat orang banyak, kita tampakkan ketakwaan. Yang lebih penting tatkala kita bersendirian. Wa bi sayyi'ah al-hasanah tamkhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan. Jadi jika kamu telah berbuat kejelekan, maka perbuatlah kebaikan. Tamkhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Perbuatan baik yang kita jalankan menghapuskan perbuatan kejelekan. Nah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ini syahid. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bergaulilah manusia dengan sifat yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Kemarin kita sebutkan kaful adha, kita mengganggu mereka, badlun nada, kita berikan apa yang baik untuk mereka. Wasabrul alal adha, sabar dengan gangguan mereka. Batulah kotal wajah, bersari-sari wajahnya. Nah, ini mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. طيب من إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله. نعم di sini Rasulullah perintahkan agar kita bertakwa dimanapun kita berada. Rasulullah perintahkan kita untuk menjalankan amal kebaikan tatkala kita telah berbuat jelek, agar amal kebaikan akan menghapuskan amal kejelekan. Bukan berarti kita sengaja untuk berbuat jelek dan menghapuskannya dengan berbuat kebaikan. Mungkin awal amal jelek yang kita jalankan, nah, tanpa sengaja, tatkala mungkin iman lagi turun, maka hapuslah dengan banyak menjalankan amalan-amalan kebaikan. Dan juga belum menganjurkan untuk berakhlak yang baik ketika mempergauli bermuamalah dengan manusia. Ini khalifidin a'azani wa a'azakumullah. Baik, kemudian yang ke-11, qala innama huistu tutammima sholihal akhlaq. Bahwasanya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, apa akhlak yang baik itu? Sidqul hadis yang antaranya berkata jujur. Nah, mereka sebutkan kaful adha, fazlun nada. Nah, semua qiraatul wajh, asyablahil adha, itu akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu bisa karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, bisa pula amal muhtasab. Muhtasab maknanya yang kita upayakan, kita latihan untuk berakhlak dengan akhlak yang demikian. Nah, sehingga tapi karena itu sifatnya pemberian, kadang bapaknya akhlaknya bagus, anaknya tidak, atau sebaliknya. Nah, karena itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Poin-poin berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.